Subhanahu wa ta'ala. Selamat mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang keempat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali hadir ke masjid kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saf kita malam hari ini sudah mulai agak maju. Selawat serta taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, Al-Qur'an dan menjelaskan kepada kita dengan sunnah-sunnah dari beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, cara taktis untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini menjaga keluarga diri dan keluarga kita dari azab neraka sebenarnya hanya ada dua. Yaitu menerapkan kepada diri kita menjalankan perintah Allah pada diri kita, mengawasi dan menerapkan perintah Allah pada keluarga, begitu juga kita menjauhi larangan-larangan Allah pada diri kita, begitu juga pada keluarga kita, kita menghindarkan mereka dari hal-hal yang dilarang ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebagai kelanjutan daripada uraian kita kemarin malam. Dalam rangka kita melindungi diri kita dan keluarga kita, utamanya keluarga-keluarga kita yang putih, istri dan anak-anak perempuan kita, maka beberapa hal malam ini ingin saya sampaikan agar menjadi peringatan bagi kita untuk bisa kita menghindarkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي وهي نبي لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك كفوتنا kepada para istrimu, wabanatika dan anak-anak perempuanmu, wanita'il mu'minin dan begitu juga perempuan-perempuan mu'min yang lain, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menutupi diri mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu disampaikan karena hal ini adalah merupakan fitnatul kubra pada masa ini, yakni di mana para perempuan-perempuan musliman telah difitnah, telah memasuki ajang fitnah, baik itu dalam bentuk mereka yang sudah menyatakan diri berjilbab maupun yang sama sekali tidak mengenakan pakaian jilbab. Kalau yang sama sekali tidak memakai jilbab, nampak sekali dan dia pun akan merasa bahwa ia belum melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi masalah, kalau yang sudah memakai pakaian muslimah ini merasa diri sudah memakai jilbab, tetapi menurut syariat dia belum memakai jilbab. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan jilbab, urusan menutup aurat ini adalah ukurannya ukuran syar'i, bukan ukuran selera manusia. Sekarang ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan terutama di TV dan lain-lain sebagainya, sehingga banyak dari para muslimin utamanya yang masih muda-muda, terhitung dengan jilbab modis, dengan jilbab cantik. Banyak kita lihat toko-toko yang menjual pakaian muslimah, dijemput di situ pakaian muslimah, tetapi sesungguhnya bunga itu menjadi pakaian muslimah karena masih menampakkan aurat yang sesungguhnya harus ditutupi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Waliyadribna bikhumurihinna 'ala juyurihinna wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna al-ayata." Hendaklah mereka menyemurkan kerudung-kerudung mereka, jilbab-jilbab mereka, ala jilubihinna, di atas dada-dada mereka, menutupi dada mereka. Wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali di hadapan suami-suami mereka. Dan seterusnya ayat itu beberapa hal di hadapan laki-laki yang boleh menampakkan perhiasan bagi si perempuan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari ayat-ayat 31 dari surah An-Nur ini, jilbab itu adalah penutup pakaian yang berada di luar. Bukanlah jilbab itu dipakai menutup lalu dimasukkan ke dalam baju. Jilbabnya rapi tapi kemudian dimasukkan di dalam jaket, dibungkus pakai jaket. Ini belum syar'i. Apalagi kalau yang modelnya habis, kepalanya dibungkus seperti kepala, ada lagi model baru sekarang, modelnya di belakang dibungkus sehingga sanggulnya atau kondennya pun masih nampak seperti bulu unta. Belum lagi yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu mari kita simak peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Khususnya kepada kaum ibu yang kebetulan malam ini banyak, dan para remaja-remaja muslimah, dan juga kita sebagai penanggung jawab dan akan mas'ul bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sunfanu min ahli an-nar lam arhuma." Ada dua penghuni neraka yang saya belum pernah melihatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, "Aulun ma'ahum siyatun ka'annadil baqar yadribuna bihan nas." Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari antara dua penghuni neraka tadi adalah sekelompok orang yang memegang kecuti seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, ia memukulkan kecutnya tersebut ke orang lain. Ini artinya orang yang mempekerjakan orang lain dengan cara pekerja paksa tanpa imbalan. Bahkan kalau pekerjanya tadi terlambat, bahkan salah, ia pukul pekerjanya tersebut. Yang kedua, wanisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun namilatun رؤوسهن كأسمرة البحث الماعلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan-perempuan kasiatun ariyatun, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. berpakaian tapi telanjang, kata Nabi. Apa maksudnya pakaiannya ketat? Masih menampakkan bentuk dan lekuk-lekuk tubuhnya. Ini yang banyak kita lihat, masyarakat muslimin, rahimahumullah. Di atas pakai jilbab, bukan menjibarati jilbabnya, tetapi masih pakai kaos yang ketat, celana jeans yang ketat. Ariyatun kasihat. Belum lagi kata Nabi, ma'iratun numilat. Yang berjalan berlomba-lomba merayu-rayu. Ru'usahun lata'at limatil buhtil ma'irah. Kepala mereka, rambut di kepala mereka seperti puluh ontak yang lewi. Menyambung rambutnya memakai konduk berjaya. Berjalan dengan lenggang-lenggungnya. La yadhulna al-jannata. Perempuan yang semacam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga. Bahkan wala yajidu rihaha, bahkan aroma surga pun dia tidak akan menciumnya. Wa inna rihaha la yajidu min nasaratin tabayatana. Padahal aromanya surga kata Nabi sudah tercium dari jarak sekian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita semua, buat keluarga kita yang mukmin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang kita terbalik. Saya sering menemui ibu-ibu yang mengantar anaknya yang sekolah di TK atau yang mengantar anaknya sekolah di TPA atau di TPG. Anak perempuannya yang sekolah tadi rapi berpakaian muslimah. Ibunya yang mengantar tidak berpakaian muslimah. Nah ini kan kebalik. Anak yang belum wajib melaksanakan itu yang dipakaian muslimah. Ibunya yang sudah wajib malah ibunya yang tidak pakai. Terbalik masyarakat muslimin rahimakumullah. Mungkin ini min asyaratis sa'ah, salah satu dari tanda kiamat. Kemudian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidaklah menjadi perhatian bagi kita. Baik kaum ibu yang memang langsung harus melaksanakan, kita pun juga sebagai penanggung jawab di dalam rumah tangga memiliki kewajiban untuk memperingatkan keluarga kita akan hal ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang lain yang perlu kita perhatikan agar terjauh dari neraka ini adalah diantaranya adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga lagi ngetren sekarang ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis muttafaqun alaih berikut ini. Ibnu Umar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilata wal wasimata wal mustawsimata. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang menyambungkan rambut orang lain, yang mustausilata, dan perempuan-perempuan yang minta disambung rambutnya. Allah melaknat orang yang memakaikan konde atau wig kepada perempuan lain, itu juga perempuan yang minta dipasangkan rambut palsu atau menyambung rambut dengan memakai apapun bentuknya sebagai rambut palsu tadi. Jadi pasien dan calon sama-sama dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-wasimata wal-mustawsimata. Ini lagi ngetren. Dan perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Nah, ini jemaah sekalian lagi ngetren. Di kalangan binatang salam dan para astartis. Ini lagi ngetren. Jangan kita mencontoh perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Ini adalah perbuatan laknat. Wasina wal-mustawsima dilaknat. Baik yang mengukirkan atau sama-sama dilaknat oleh Allah. Dan perbuatan laknat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja kalau kita tidak taubatkan, pasti dan pasti tempatnya adalah neraka. Kalau tidak ditaubatkan di dunia saja sudah dilaknat oleh oleh Allah dari rahmat Allah bukan hanya sekedar haram, tapi dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya demi menjadi jadi akhirat. Pasti kita akan mendapatkan balasnya dari azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Berikut yang perlu kita menjaga keluarga kita, khususnya yang perempuan, dan juga bagi kaum ibu dan para pembendara menjaga diri dari perkara-perkara yang tadi dan yang berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut hadis yang benar sumber dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Huzaimah dengan sanad yang hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyum imra'atin ista'tarat فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زارية وكل عين زارية. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja perempuan yang memakai wangi-wangian, فمرت على قوم, lalu ia lewat di hadapan sekelompok orang, ليجدوا ريحها, agar orang-orang tersebut mencium aromanya, wahia zaniyatun, maka perempuan tersebut adalah zaniyah, seperti pelacur. Fahdi wa kullu aini zaniyah, dan ingat kata Nabi, setiap mata itu ada zinanya. Kemudian ma'asyar al-muslimin dalam rahmatullah, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sama dengan hadis yang hasan, juga sumbernya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semakna dalam hadis di atas, Nabi mengatakan, kullu aynin zaniyatun, wal mar'atu idha ista'tarat, famarrat bil majlisi, falya kada wa kada, ya'ni zaniyatun. Setiap mata itu ada zinanya. Dan perempuan, idha ista'tarat, apabila ia memakai wawahian, memakai farbun, famarrat bil majlis, lalu ia lewat di suatu majlis, fayyata dawata da, maka ia seperti ini dan itu, kata Nabi, ya'ni zaniyah, maka ia adalah seperti pelacur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini berbahaya. Apalagi kalau kita lihat promosi tentang parfum khusus bagi perempuan, masya Allah, fitnahnya lebih banyak. Tidak dilarang memakai parfum, silakan memakai, tapi di dalam ruangan di rumah. Yang dilarang adalah memakainya keluar rumah. Sampai memakai mau ke pasar parfumnya, sampai orang pasar pun boleh ketika lewat. Maka hal-hal yang semacam ini, jamaah sekalian, adalah perbuatan yang terlaknat dan perbuatan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan dengan al-bagh, menyamakan perempuan yang memakai demikian ini sama dengan perempuan yang dilaknat oleh Allah, yaitu para pelacur-pelacur tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, inilah yang perlu kita perhatikan. Jagalah diri kita, khususnya kaum ibu dan anak-anak perempuannya, begitu juga ya para keluarga, para suami yang bertanggung jawab. Maka lindungilah keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang terlaknat yang semacam ini, yang bisa menyebabkan mereka terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Ada hal lain lagi yang terkait dengan masalah rambut. Ini berlaku secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tadi itu berlaku untuk perempuan secara umum, berikut ini adalah perbuatan lebih khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud, bernara sumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ia mengatakan, annahu ra'a Abdullah bin al-Harith yusalli wa ra'suhu ma'kufun min wara'ihi, bahwa suatu ketika sahabat Abdullah bin Abbas melihat sahabat Abdullah bin Harith sedang salat, وَرَأْسُهُ مَحْفُوظٌ مِنْ وَرَائِهِ. Rambut kepalanya dikuncir di belakang. Bapak-anak, maka Ibnu Abbas berdiri, فَجَعَلَ يَحُمُّهُ. Lalu Ibnu Abbas berdiri dan membuka kuncir rambut Abdullah bin Harith tadi. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى Ibnu Abbas. Ketika ia selesai salam, maka si Abdullah bin Harith datang kepada Ibnu Abbas, lalu ia bertanya, مَلَكَ وَرَأْسِي. Ada apa engkau, kenapa engkau membuka kuncir rambutmu? Maka Ibnu Abbas berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama madalu hada mathalul ladzi yusalli wa huwa maqtufun. Sesungguhnya orang yang salat seperti kamu ini, seperti ini, yang salat sambil mengikat rambut, menyingkir rambut di belakang, adalah seperti orang yang salat sedangkan tangannya terbelenggu ke belakang. Sedangkan kita tahu, ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, salat dengan tangan terbelenggu, jangankan terbelenggu, bercagak pinggang saja adalah termasuk larangan di dalam salat. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, baik laki-laki maupun perempuan dilarang menguncir rambut pada saat salat. Ya, karena itu bagi yang menguncir rambut kalau mau salat dibuka, tidak dilarang. Di luar salat, tapi di dalam salat dilarang menguncir rambut. Bahkan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah dari sahabat Abu Rafi mengatakan, annahu marra bil Hasan ibn Ali wa huwa yusalli. Suatu ketika Abu Rafi lewat dan melihat Al-Hasan bin Ali sedang salat. وقد عقف ظهرته في قفاه فحلها. Sedangkan si Hasan tadi yang sedang salat, ia mengincir rambutnya di belakang. فحلها, lalu Abu Rafi melepasnya. فالتفت إليه الحسن منهبا. Lalu si Al-Hasan menghadapnya sambil marah. فقال, maka Abu Rafi mengatakan, أقبل على صلاتك ولا تغضب. Kembalilah engkau salat, jangan engkau marah. Fa'inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika kafalus syaitan." Dzalika kafalus syaitan. Rambut yang dikuncir ketika sedang salat itu, kata Nabi, adalah kafalus syaitan. Bahasa halusnya, tempat duduknya setan. Tempat duduknya setan, atau dengan kata lain, pantatnya setan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan yang semacam ini adalah termasuk perbuatan yang dilarang. Begitulah yang ditegaskan oleh Abu Rafi radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan sanad yang sahih li ghairihi, beliau mengatakan, la nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu wa ra'suhu malkus. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat sambil mengincir rambutnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjauhi larangan-larangan yang semacam ini, baik dalam bentuk yang khusus seperti di dalam salat tadi maupun yang berkaitan dengan larangan-larangan secara umum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai dengan 133. Ini adalah merupakan orang yang sangat bertanggung jawab pada diri dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man istafiya nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Barang siapa yang enggan, yang berpaling dari milahnya Ibrahim, di mana yang dia melainkan dia adalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Sungguh Allah kami telah memilih Ibrahim itu sebagai teladan yang baik di dunia ini, dan sesungguhnya dia di akhirat tergolong orang hamba kami yang saleh. Yani idza qala lahu rabbuhu aslam qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya berkata kepadanya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslam, tunduklah kamu kepada syariat Allah, tunduklah kamu kepada aturan Allah. Qal aslamtu li rabbil alamin. Lalu Ibrahim pun menjawabnya, aku tunduk kepada aturan rabbil alamin. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. Hal tersebut diwasiatkan oleh Ibrahim dan Yakub kepada putra putrinya. Yang pertama Yakub berkata, ya baniya, ya baniya, inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberikan kalian aturan, yaitu aturan Islam. Maka janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang-orang yang tunduk kepada aturan Islam tersebut. Lalu Allah menutup ayatnya dengan mengatakan, Am kuntum syuhada idza hadara Ya'qub al-maut. Ingatlah apakah kamu hadir ketika Ya'qub akan menjelang meninggal, ketika maut akan menjemput Ya'qub. Apa yang ia katakan? Idza qala li banih ma ta'muruna min ba'di. Ketika ia berkata kepada putra-putrinya, wahai putra-putriku, apa yang akan sembah sepeninggal aku nanti? Inilah seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang kepala rumah tangga yang paling bertanggung jawab. Yang ia pikirkan adalah bagaimana keluarganya terselamatkan dari api neraka. Ia tidak berpikir apa yang dimakan keluarganya setelah ia meninggal. Kita sekarang kebanyakan sebaliknya, ma'asyiral muslimin. Dan kita pikirkan apa kehidupan keluarga kita sepeninggal kita. Tidak pernah berpikir bagaimana akidah dan iman anak dan keluarga kita, cucu kita setelah kita meninggal. Apakah ia tetap komitmen kepada Islam ataukah justru ia meninggalkan al-Islam? Lahimla Ya'qub memperhatikan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh anak cucunya? Maka qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahandaku Yakub, kami jangan khawatir, kami akan tetap tunduk dan patuh kepada Tuhan. Tuhan ayah-ayah kamu Ibrahim, Ismail dan Ishaq ilahan wahida, Tuhan yang maha tunggal, yang satu-satunya yang berhak disembah. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami akan tunduk. Inilah generasi yang mesti kita bangun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan marilah kita menjadi Ya'qub-Ya'qub yang baru, yang memikirkan nasib iman dan agama anak keturunannya sepeninggal ia. Ia tidak memikirkan apa yang akan dimakan oleh keluarganya setelah ia meninggal nanti. Meskipun itu memang perlu kita pikirkan, tapi bukan itu menjadi suatu hal yang menjadi kewajiban utama, tetapi yang harus menjadi kewajiban utama bagi kita mampukah kita tetap menjaga keluarga kita dari api neraka setelah kita tiada, setelah kita meninggalkan mereka menghadap Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi pembenteng-pembenteng bagi keluarga kita dari ahlul nar, dan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, bangsa dan rakyat ini, seluruh negeri ini dari azab neraka. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa la bi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.